الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا bab larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari nikah mut'ah. Baik, sebagai hukum terakhir karena sebelumnya dibolehkan. Maka setelah pengharaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian masih ada saja yang melakukannya, maka dia telah berlaku zina. Dia telah berzina sebagaimana ini yang dilakukan oleh orang Syiah Rafidah, bahkan menganggapnya satu keutamaan. Bahkan mereka mengiming-imingi pengikutnya, siapa yang menikah mut'ah sekian ratus kali atau sekian puluh kali, maka keutamanya sama seperti si fulan dan si fulan. Mereka memberikan anjuran dan dorongan untuk melakukan ritual nikah mut'ah yang telah diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang masih mereka melakukan nikah mut'ah. Qala rahimahullahu taala hadatsana Malik bin Ismail qala hadatsana Ibnu Uyainah annahu sami' az-Zuhri yaqulu akhbarani al-Hasan bin Muhammad bin Ali wa akhuhu Abdullah bin Abihima anna Aliyan radhiyallahu taala qala Ibnu Abbas inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadu tati وأنهم لخمر الأهلية زمان خيبة. Berkata Ibn Abi Talib kepada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil mut'ah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan mut'ah dan mengharamkan daging keledai kampung. Keledai kampung ya keledai yang ma'ruf. Adapun keledai liar ya zebra itu. Zebra itu yang keledai liar itu yang halal dimakan. Barakallahu fikum. Zebra itu keledai bukan kuda. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang tapi barakallahu bikum setelah kita lewati di kitab Zadul Ma'ad bahwa pengharamannya itu barakallahu bikum terjadi pada saat Fathu Makkah dan pengharamannya cuma satu kali. Adapun hadis ini hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala barakallahu bikum pelarangan mut'ah ini ketika di Makkah dan pengharaman daging keledai itu di Khaybar. Itu kesimpulan barakallahu fikum bisa dirujuk kembali ke kitab Zadul Ma'ad. Qala rahimahullah ta'ala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Gundar qala hadatsana Syu'bah an Abi Jamrah qala sami'tu Ibn Abbas yus'alu an mut'atin nisa'i farakhasa. Faqalahu mawla lahu innama dhalika fil hal asy-syadid wa fil nisa'i qilla aw nahwahu. Faqala Ibn Abbas na'am. Kenapa ini diucapkan oleh Ibn Abi Thalib kepada Ibn Abbas bahwa Rasulullah telah mengharamkan mut'ah dan mengharamkan barakallahu bikum keledai kampung? Ya karena Ibn Abbas masih membolehkannya ketika kondisinya sangat barakallahu bikum genting atau sangat dibutuhkan. Tapi berikutnya beliau rujuk dari pendapat ini. Ini Ibn Abbas radhiyallahu taala. Abi Hamzah mengatakan aku mendengar Ibn Abbas ditanya tentang mut'atun nisa, tentang nikah mut'ah. Kemudian barakallahu bikum Ibn Abbas membolehkannya, tapi ditentang oleh para sahabat, termasuk diantaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Faqala lahu maula lahu, maka berkatalah budaknya Ibn Abbas, innama dzalika bil halis syadid, kebolehan itu pada saat kondisinya sangat, wa fin nisa'i qillatun, sementara perempuan-perempuan tidak ada, istri tidak ada, dan yang lainnya dari kondisi-kondisi yang terkadang mengharuskan orang melakukan nikah mut'ah. Faqala Ibn Abbas na'am, maka Ibn Abbas mengatakan iya. Di sini katakan, berkata Ibn Abbas, kata Ibn Al-Hafidz, innama kanatil mut'ah fi awal Islam, mut'ah itu dibolehkan di awal-awal Islam, kana ar-rajulu yaqdumu al-balada laysa lahu fiha ma'rifah, seorang laki-laki mendatangi suatu negeri yang tidak ada seorang pun yang dia kenali di sana. Fa tazawwajul mar'ata biqadri ma yuqimu wa tahfadhu lahu mata'ahu, kemudian dia pun menikahi seorang perempuan di negeri itu sehingga perempuan itu bisa menjaga hartanya. Tapi ini barakallahu fikum, sanadnya kata Al-Hafidz sanadnya lemah. Wa illa barakallahu fikum, intinya adalah sesuatu yang sudah diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Muta itu sama seperti bangkai. Barakallahu fikum. La tahillu illa lil muttar, tidak diperbolehkan kecuali untuk orang-orang yang sangat terpaksa. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala hadatsana Ali qala hadatsana Sufyan an qala Amr an Hasan bin Muhammad an Jabir bin Abdullah wa Salamah bin Al-Aqwa qala kunna fi jayshin fa atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innahu qad adina lakum an tastamti'u fastamti'u, berkata Salamah bin Al-Aqwa, kunna fi jayshin, kami berada pada satu pasukan perang. Jadi fa'atana Rasulullah, kemudian Rasulullah mendatangi kami dan mengatakan kepada kami, qad adina lakum an tastamti'u fastamti'u, Allah telah menghalalkan kalian untuk melakukan nikah mut'ah, maka silahkan kalian menikah mut'ah, nikah yang memiliki tenggang waktu. Barakallahu, seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dalam tenggang waktu yang telah disepakati, sehari kah, dua hari kah, tiga hari kah, sepekan kah. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Ibnu Abi Di'bin haddatsani Iyas bin Salamah bin Aqwa an abihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajulin wa imra'atin tawabaqa fa ishratu ma bainahuma salatu layalin fa in ahabba ayyatazayada aw yatara ayyatataraka tataraka fa ma adri ay asyai'un kana lana khassan lin nasi 'amma. Salamah bin Al-Aqwa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan ayyuma rajulin wa imra'atin tawafaqa bi fa ishratu ma bainahuma salatu layali, kapan ada laki dan perempuan sepakat untuk melakukan isyrah, yakni pernikahan, baik antara keduanya 3 hari 3 malam. Pain haba ayata zayada, kalau mereka sepakat untuk menambah lebih dari 3 hari, au yatasaraka tasaraka, atau mereka meninggalkannya kurang dari 3 hari. Fama adri ay asyun kana lana khassa, kata Salamah Ibnu Al-Aqwa, aku tidak tahu apakah ini khusus untuk kami atau secara umum untuk seluruh umat. Baik. Ini di awal-awal barakallahu fikum, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan nikah mut'ah ini sampai hari kiamat tidak lagi diperbolehkan. Baik. Kata di sini kata Al-Hafidz, qala Al-Khattabi tahrimul mut'ah kal ijma'i illa am ba'di syi'ah. Baik. Ijma' sama seperti ijma, kecuali sebagian orang Syiah yang menyatakan tentang kebolehannya. Allah musta'an. Kesimpulannya barakallahu fikum, suatu yang telah diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi dibolehkan untuk kita lakukan. Baik, siapa yang masih melakukannya maka dia telah melakukan perzinahan. Qala rahimallahu taala babu 'aradil mar'ati nafsaha 'ala rajulis shalih. Bab seorang perempuan menawarkan dirinya kepada laki-laki yang soleh untuk dinikahi. Barakallahu fiik. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana 'Ali ibn 'Abdillah qala haddatsana marhum qala sami'tu Thabitan al-Bunani qala kuntu 'inda Anas wa 'indahu ibnatullah. Aku berada di sisi Anas, wa 'indahu ibnatullah. Anas bin Malik diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberi keturunan yang banyak dan diberi pula harta yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika masih kecil dia berkhidmat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ibunya datang ke Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, khadimuka Anas Allahalahu, ini yang senantiasa berkhidmat kepada engkau ya Rasulullah, doakanlah untuknya kebaikan. Maka Rasulullah langsung mendoakan kebaikan untuknya berupa banyak harta, banyak anak, keturunan, panjang umur. Sampai di zamannya Al-Hajjaj, seorang yang telah diperintah oleh Al-Hajjaj menceritakan ketika orang ini diperintahkan untuk menangkap Anas ibnu Malik, dikerahkanlah pasukan untuk mencari, untuk dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi Al-Dhalib. Cari kemana-mana, ternyata ada. Jadi, dia lagi di depan rumahnya atau di pintu rumahnya selonjor kaki. Kemudian pasukan itu pun berkata kepadanya, ayo mari kita menghadap Al-Amir. Kata Anas, Amir siapa ini? Amir Al-Hajjaj. Kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, sejelek-jelek orang dia itulah. Kenapa dia? Ya karena dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyelisih Allah dan Rasulnya, dan senantiasa berlaku maksiat. Orang mulia itu adalah mulia dengan ketaatan kepada Allah, dan orang yang rendah itu orang-orang yang rendah dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata pasukan itu, nah sudahlah, tidak usah banyak bicara, pokoknya mari berangkat. Berangkatlah Anas radhiyallahu ta'ala menghadap baik. Kata Al-Hajjaj, engkaukah itu Anas? Kata Anas, iya saya Anas, Anas bin Malik. Apakah engkau tahu apa yang aku akan lakukan kepadamu? Kata Anas, saya tidak tahu. Aku akan membunuhmu dengan sejelek-jelek cara pembunuhan. Kata Anas, seandainya itu adalah milikmu, maka aku akan menyembah engkau selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nyawa manusia itu di tanganmu. Seandainya itu betul-betul di tanganmu, maka aku akan menyembah engkau. Karena yang aku tahu hanya Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Dan sebelumnya dia mengatakan, Engkaukah itu yang senantiasa mencela kami dan mendoakan kecelakaan? Kecelakaan untuk kami? Iya. Kata Anas. Setelah Anas mengatakan seandainya itu membunuh dan menghidupkan di tangan, maka aku akan menyembah. Kata Hajjaj, kenapa bisa? Ya karena aku telah melakukan sesuatu yang Rasulullah SAW ajarkan kepadaku. Yang Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang membaca doa ini, maka dia tidak akan bisa diganggu oleh siapapun. Dan aku telah mengatakan doa itu dari tadi pagi. Baik. Kata Hajjaj, kalau begitu silahkan pergi. Maka pergilah Anas. Kata pengawal-pengawalnya, ya akhir, beberapa hari kita cari dia, habis duit, habis tenaga untuk mencari dia, setelah itu kau biarkan pergi. Kata Hajjaj, aku melihat ada dua singa besar di sisi kiri dan kanannya, sehingga aku memerintahkan dia pergi. Barakallahu fiik. Pada saat itu Hajjaj minta untuk diajarkan doa itu. Kata Anas, aku tidak akan mengajarkan doa ini kepada siapapun selama engkau masih hidup. Dan diajarkanlah doa itu kepada orang-orang setelahnya pada saat Anas telah menjadi tua. Barakallahu fiik. Kita kembali barakallahu fikum. Kata Anas, jadi imratun da Rasulullah SAW ta'ridu 'alaiha nafsaha. Datang seorang perempuan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan dirinya untuk dinikahi. Qalat ya Rasulullah, alaka bi haja? Ya Rasulullah, adakah engkau membutuhkan aku, yakni mau menikahi aku? Faqalat bintu Anas, ma aqalla haya'uha. Maka berkatalah putrinya Anas, betapa kurang malunya perempuan ini. Dia menawarkan dirinya. Wa sa'ata buhai malunya. Qala, berkata Anas, hiya khairu minki. Kata Anas kepada putrinya, dia lebih baik dari engkau. Menawarkan dirinya kepada orang saleh karena keutamaan orang-orang saleh. At-tayyibatu lit-tayyibin wa at-tayyibuna lit-tayyibat. Perempuan-perempuan salihat untuk laki-laki yang saleh, laki-laki yang saleh untuk perempuan-perempuan yang salihat. Kata Anas radhiyallahu taala anhu, ragibat fi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faradha alaihi. Dia senang terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia menawarkan dirinya, menunjukkan tentang kemuliaannya, bukan menunjukkan tentang murahnya, bukan tentang rendahnya. Barakallahu fiik. Ini yang dijadikan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menjadikan judul bab bolehnya seorang perempuan menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh seorang laki-laki yang saleh. Barakallahu fiik. Demikian juga orang tua yang merupakan wali perempuan. Dan kenapa dia menawarkan anak putrinya untuk laki-laki yang saleh agar supaya menikahi putrinya? Dan ini bukan satu yang rendah, bukan satu yang memalukan. Yang memalukan adalah membiarkan perempuan keluar ke sana kemari. Ya, setelah itu hamil baru dicari-carikan baik usaha upaya untuk menikahkannya. La haula wa quwwata illa billah. Ya, semestinya dijaga perempuan, barakallahu fiikum, dan dicarikan suami yang baik untuknya. Qala rahimahullahu taala, hadatsana Sa'id bin Abi Maryam, qala hadatsana Abu Hasan, qala hadatsani Abu Hazim an Sahal bin Sa'ad. Ana imra'atan aradat nafsaha 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahu rajul ya Rasulullah zawijniha. Bahwa ada seorang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasul. Faqala lahu rajul ya Rasulullah zawijniha. Maka berkatalah salah seorang di antara sahabat yang hadir pada saat itu, ya Rasulullah, nikahkan aku dengannya. Faqala ma indaka, kata Rasulullah, apa yang engkau miliki untuk engkau jadikan mahar, kau serahkan kepada perempuan. Faqala ma indi syai, ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa. Baik. Fala idhab faltamis walau khatama min hadid. Pergilah engkau dan carilah walaupun hanya cincin yang terbuat dari besi. Padahal, maka sahabat ini pun pergi mencari cincin yang terbuat dari besi. Faqala ma sayyid. Tsumma raja, kemudian kembali ulang sahabat ini, faqala wallahi ma wajadtu syai'an wala khatama min hadid. Ya Rasulullah, aku tidak mendapatkan sesuatu, walau cincin yang terbuat dari besi pun aku tidak mendapatkannya. Walakin hara izari walaha nisku. Akan tetapi ya Rasulullah, inilah sarungku. Dia tidak pakai apa-apa kecuali sarung. Paham barakallahu fikum? Tidak ada baju, tidak ada jubah, tidak ada celana. Pokoknya cuma sarung tok. Ya Rasulullah, ini sarung aku. Untuknya separoh. Baik, barakallahu fikum. Mungkin kondisi kita dibanding sahabat ini, kita sudah dianggap kaya, barakallahu fikum. Pakaian kita di lemari numpuk, barakallahu fikum. Baik, yang baru, yang setengah baru, yang sudah tua juga masih ada terkadang. Baik. Nah ini barakallahu fikum, tidak punya apa-apa, pengen dinikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sarungku ini aku berikan separuh untuknya sebagai mahar. Baik. Qala Sahal wa ma lahu rida. Kata Sahal, dia tidak memiliki rida. Rida itu pakaian atasan. Izar itu untuk menduduki, menutup aurat dari pinggang ke bawah. Rida itu adalah sesuatu yang menutupi bagian pundak dan badan. Seperti orang mau naik haji atau orang yang memakai ihram, itu izar, barakallahu fikum, dan rida, dua helai pakaian. Masya Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma tasna'u bi izari?" Lalu apa yang kau lakukan dengan sarungmu itu? In la bisahu lam yakun 'alaiha syai'. Baik. Separuh itu tidak bisa dipakai oleh dua orang. Ya apa? Separuh itu tidak bisa dipakai oleh seorang. Barakallahu fikum. Satu untuk satu orang. Kalau kau berikan separuhnya, dia tidak bisa pakai separuh. Dia harus pakai satu. Kalau dia pakai satu, ente tidak pakai apa-apa. Kalau engkau pakai, dia tidak pakai apa-apa. Illa bisahu lam yakun 'alaika minhu syai'. Kalau dia pakai, tidak ada sesuatu yang kau pakai. Kebalikannya, engkau juga kalau engkau pakai, dia tidak memakai sesuatu. Fajalasar rajul hatta idza tala majlisu qama. Akhirnya, karena belum ada keputusan, baik, sahabat itu pun duduk sampai ketika pembicaraan memanjang, akhirnya dia pun berdiri untuk pergi. Baik. Perahu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ahun, ketika Rasulullah melihat dia berdiri untuk pergi, baik, maka Rasulullah memanggilnya. Baik. Audu ialah waktu dipanggil, faqalahu mada ma'aka minal Qur'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau miliki dari Al-Qur'an? Yang kau hafal? Faqala ma'i suratu kada wa suratu kada. Di zaman dahulu, orang menghafal Quran bukan cuma sekedar menghafal, tapi mereka paham artinya. Barakallahu fikum. Tahu hukum-hukum yang ada di dalamnya. Karena mereka berada dalam situasi, setiap ada masalah, mereka tahu masalahnya, apa hukum yang diturunkan oleh Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran. Jadi mereka menghafal ayatnya dan tahu ahkam yang ada di dalamnya. Oh, ayat ini berkenaan dengan masalah ini. Barakallahu fikum. Oh, ayat ini berkenaan dengan masalah ini. Akhirnya sahabat tersebut mengatakan ma'i suratu kada wa suratu kada li suwarin yu'adiduha. Aku menghafal surah ini ya Rasulullah, surah ini. Dia sebutkan. Faqala sallallahu alaihi wasallam amlaktukaha bima ma'aka minal Quran. Kata Rasulullah, aku telah menjadikan dia milikmu dengan mahar apa yang ada pada engkau dari hafalan Al-Quran. Baik, barakallahu fiik. Sebenarnya pernikahan adalah sesuatu yang sakral, memang suci, dan sesuatu yang tidak diperbolehkan menjadi boleh. Baik. Dan kebaikan ini tidaklah semestinya terhalangi hanya karena masalah-masalah yang biasa dijadikan orang sebagai penghalang. Mahar yang banyak, uang belanja yang tinggi, harus ada pesta besar-besaran, harus ada ini, harus ada ini, harus ada acara adat, harus ada acara macam-macam. Coba tengok, bahkan pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikah beliau dengan Safiyyah, pintu Huyai sepulang dari perang Khaybar. Baik. Antum tahu pulang dari Khaybar, di perjalanan apa yang bisa dilakukan? Wala tenda. Kan demikian. Tidak ada sabuah. Orang yang sabuah ya, 30 meter sabuah. 30 ada 10 kepanjang. Subhanallah. Dari musik sampai jam 2 malam. Nanti ada orang balimper baru berhenti. La haula wala illa billah. Baik. Padahal sederhana sesungguhnya, sederhana. Sederhana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdurrahman bin Auf, "Awlim walau bisa." Lakukanlah walimah walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Sederhana kan? Barakallahu fiik. Barakallahu fi malik. Kata Rasulullah, "Kam asdaqtaha?" Berapa banyak yang engkau jadikan mahar untuknya? Kata Abdurrahman, waznu nawah ya Rasulullah. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fi malik. Kata Abdurrahman bin Auf. Baik. Dengan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ini, untuk aku, barakallahu fi malik. Maka dunia pun datang kepadaku. Dunia datang kepadaku sampai-sampai aku mengatakan tidaklah aku mengangkat dan membalikkan sebuah batu kecuali ada di bawahnya emas atau perak. Sampai Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala meninggal dunia dalam keadaan anak keturunannya membagi-bagi emas dengan cara mengampakinya. Bagi-bagi emas dengan cara mengampakinya. Begitu banyaknya yang ditinggalkan oleh Abdurrahman bin Auf untuk istri dan keturunan-keturunannya. Keturunannya radhiyallahu taala anhu wa anis sahabati ajma'in. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amlaknaka hadima ma'aka minal Quran. Kami menjadikan dia sebagai milikmu. Ini juga menjadikan kita harus memahami bahwa sirah akad nikah itu tidak mesti dan tidak harus seperti yang apa yang terjadi sekarang. Aku nikahkan engkau dengan si fulana bintu fulan dengan mahar sekian dan sekian tunai. Secara spontan mempelai laki-laki langsung harus mengatakan nyambung, harus nyambung kata dia. Kalau tidak nyambung tidak sah. Sehingga ada orang yang keringetan satu jam sudah diakad tidak jadi-jadi, gemetaran, barakallahu fikum, grogi dia. So pakai bahasa ini, so pakai bahasa Gorontalo, so pakai bahasa macam-macam, tidak jadi-jadi. Subhanallah. Tidak serumit ini. Barakallahu fikum. Seandainya dia balik saja, nikahkan aku dengannya, kemudian mempelai, kemudian walinya mengatakan, aku telah nikahkan kau dengannya. Atau yang mengatakan, iya. Berarti sudah selesai. Suatu yang sangat mudah kok dipersulit sekali. Sampai diulang berkali-kali. Apanya? Coba tengok ini. Orang ini dia mengatakan, ya Rasulullah, zaujiniha illam yakul laka biha haja. Ya Rasulullah, nikahkan aku dengan perempuan ini kalau engkau tidak mau menikahinya. Prosesnya panjang, dia bolak-balik dulu ke rumahnya cari macam-macam. Kan demikian. Sudah duduk panjang majlis. Disambung ceritanya sehingga dia mengatakan, amlaktuka habima ma'aka minal Qur'an. Barakallahu. Aku telah menjadikan dia milikmu dengan mahar apa yang engkau miliki dari Al-Qur'an. Baik. Qala rahimahullahu taala babu ardil insani ibnatahu au ukhtahu ala ahlil khair. Bab seorang ayah atau seorang laki-laki menawarkan putrinya atau saudari perempuannya kepada orang-orang yang soleh. Kisahnya ini kisahnya Umar. Barakallahu fikum. Kisahnya Umar dengan putrinya Hafsah. Barakallahu fikum. Yang Umar menawarkan kepada Utsman, tapi Utsman tidak menjawab, tidak mengiyakan. Ditawarkan ke Abu Bakar untuk dinikahi, Abu Bakar juga tidak mau. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menikahinya. Baik. Dan semuanya punya alasan bahwa ternyata Rasulullah Sallam telah menyebutkannya agar supaya persahabatan lebih dekat lagi dan lebih erat lagi dengan pernikahan. Coba tengok. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam putrinya dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Dinikahi oleh Utsman radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar putrinya dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Umar radhiyallahu taala anhu dinikahi putrinya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dan seterusnya ada kekerabatan akhirnya di antara para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Baik. Lebih erat dengan apa? Proses pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, antas subhanallah.